أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعده Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca tim ekonomi. Hafal kan? Gak usah dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلnya kurang jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas iyyaka na'budu wa iyya, bukan iyyaka na'budu wa iyya. Ada tasjidnya itu. Kalau enggak ada tasjidnya, iyyakun itu do'u syam. Aku menyembah kepada sinar matahari dan aku minta pertolongan kepada sinar matahari. Iyyakun itu sinar matahari. Dari sini. Tapi kalau iyyaka itu ai kepadamu. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا إياك نعبد وإياك نستعين. Ini ayat ke 5 ya. Semua terkait ini antara ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 3 Arrahmanirrahim, ayat 4 Maliki yaumiddin, ayat 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak bisa sendiri-sendiri. Ini masing-masing berhubungan dan berkaitan. Kenapa tak seorang pun bisa atau punya hak untuk memberikan cap bahwa orang itu kafir atau apa? Tidak ada itu yang punya hak. Karena yang berkuasa memberikan pembalasan itu adalah Allah yang Malik Yaumiddin itu Allah. Yang Malik Yaumiddin itu Allah. Jadi yang memberikan pembalasan pada hari, pada saatnya di dunia ini, hari Ahad, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bahkan sampai Yaumul Qiyamah nanti adalah Allah. Yaum itu, yaumnya kan mufrad, yaumnya kan nadir kan, lalu dia menjadi mudhaf, dimudhafkan pada adi, menjadi mudhafun ilaih, jadi ma'rifah. Yaumnya tapi nakiroh, masih umum. Ya hari Ahad, hari Senin, hari sampai dengan hari Sabtu, sampai dengan hari kiamat. Tiada lain, hanya Malik, Allah saja. Bukan manusia, bukan selain Allah. Allah dan Rasulnya tentunya. Allah melalui Rasulnya. Allah sudah mengutus Muhammad sebagai utusannya. Tak seorang pun, terus ulama, ustaz, sapa wae tidak punya hak untuk memberikan cap. Cap itu kan balasan. Kalau orang dicap kafir berarti karena melakukan kekafiran. Nah, yang tahu kekafiran itu bukan orang, tapi diri sendiri dan Allah melalui Rasulnya. Maka kamu gak boleh mencap orang, kamu kafir, kamu gak. Kamu musyrik, kamu musuh Allah. Ayo apa ya? Tidak berhak selain Allah. Yang Malik Yaumiddin itu hanya Allah. Tentu melalui Rasulnya. Apa yang kita lakukan itu tiada terlepas dari pengawasan Rasul. Sholatmu di belakang Rasulullah, bacaanmu di belakang Rasulullah itu diketahui oleh Rasulullah. Lalu disampaikan kepada Allah. Apa Allah gak ngerti? Sangat ngerti, Allah itu mengetahui. Tapi Allah menurunkan tugas itu kepada Rasul. Rasul itu utusan. Artinya diutuslah Muhammad sebagai utusan, sebagai Rasulullah, utusan Allah untuk mengurusi manusia. Mulai dari perbuatan baik dan jeleknya tiada terlepas dari Rasulullah. Semua dikumpulkan Rasulullah, disampaikan kepada Allah. Doa kita, persembahan kita dikumpulkan oleh Rasulullah, disampaikan kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa mesti sholawat kan. Kalau tidak sholawat tidak sampai kepada Allah. Artinya apa? Sambungkan diri kita kepada Muhammad, kepada Rasulullah, maka Rasul yang menyampaikan kepada Allah. Persoalan bagaimana jawaban Allah bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa, disuruh berdoa oleh Allah. Kok kita tahu bahwa Allah menyuruh berdoa? Rasul menjelaskan begitu. Melalui lisannya disebut dengan Quran. Ud'uni astajib lakum. Sing muni ngono pertama sapa? Sing lisan pertama ud'uni astajib lakum Muhammad. Yang berQuran pertama kali ud'uni astajib lakum itu adalah Muhammad yang berQuran, yang membaca. Quran kan bacaan. Pertama kali ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada saya, aku akan menjawabnya, aku akan mengijabahi. Itu yang mengatakan begitu pertama siapa? Muhammad kan? Apa kita mendengar langsung dari Allah? Tidak, itu makanya persembahan kita itu disampaikan kepada Muhammad. Simbolnya membaca sholawat agar Muhammad menyampaikan kepada Allah. Lalu Allah menjawab melalui Muhammad. Muhammad menyampaikan pada kita lagi. Gitu. Itulah yang disebut dengan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fihi la'allakum tuflihun. Wasilah itu wajib. Kalau tidak wasilah enggak bisa. Jadi kita untuk tahu stroke itu ada melalui wasilah lampu. Melalui sinar. Adanya sinar menunjukkan bahwa itu menimbulkan satu keyakinan adanya aliran listrik. Di on kan hidup. Oh, berarti ada aliran listrik yang lewat. Dari mana Anda tahu ada aliran itu sinarnya? Apa Anda ingin tahu? Ya, enggak perlu tahu. Kalau ingin tahu kan harus pegang. Dirasalah itu zat namanya. Anda ingin tahu aliran listrik itu? Enggak bisa. Kita hanya menikmati sinarnya. Lampu merupakan dampak akibat dari aliran listrik. Kita hanya menikmati Muhammad. Jangan mencoba-coba membahas Allah. Jangan mencoba-coba kepingin membuktikan setrum. Kamu pegang, mati kamu. Kalau kepingin lebih keras, di pusatnya di dinoyo. Lalu langsung meledak. Sudahlah, ini aja dinikmati. Kan gitu. Maka kita disuruh bersenang-senang. Menikmati lampu itu gimana? Menikmati penerangan. Hidup disuruh bersenang-senang. Maka dilarang susah. Dilarang susah. Sudah diterangi oleh Muhammad. Kita ini ditanggung oleh Muhammad asalkan ikut Muhammad. Tapi jangan hanya ikut-ikutan. Tapi benar-benar mengikuti. Mengikuti itu apa ya? Berupaya terus untuk mengikutinya. Kalau ikut-ikutan itu sekarang ikut, besok enggak. Sekarang datang, besok tidur. Itu namanya ikut-ikutan. Dalam kehidupan kita itu juga gitu. Kalau kita hanya ikut-ikutan, jadilah kita munafik. Tapi kalau kita mengikuti, jadilah mukmin. Kalau hanya ikuti, elo-eloan itu. Apa? Enggak tenanan gitu loh. Kalau kamu tidak tenanan, pasti tidak didapatkan sesuatu. Allah ini sekedar hanya daripada pantas-pantas kan itu kan? Alias ikut-ikutan. Mengikuti Muhammad pun enggak boleh ikut-ikutan, harus mengikuti semaksimal mungkin totalitas. Makanya udkhulu fis-silmi kafa. Tapi ini tentu ketika ditangkap oleh masing-masing orang berbeda-beda derajatnya. Saya mengikuti berbeda dengan kamu yang mengikuti pula. Karena kemampuan orang terbatas kan, masing-masing tidak sama. Lilis mengikuti, Su'aibah mengikuti. Tapi pengikutan Lilis dengan Su'aibah berbeda. Disinilah diperlukannya saling memahami satu dengan yang lainnya. Ada orang yang mengikuti Rasulullah Qurannya terus baca, mengikuti Rasul. Ada yang gak patek moco tapi ngelakoni ya. Nyapu sergur misalnya itu. Ada lah ini. Masing-masing asalkan mengikuti bisa saling memahami. Sing salah paham itu yang tidak mengikuti. Alias hanya moco-moco tok ngilok-ngilok nolong mengikuti gitu. Itu salah paham tukang. Sering saya contohkan Surabaya 85 kilo. Itu yang terpenting tag-nya apa? Perginya. Perginya. Tag-nya itu ya penting, tapi kalau sudah dibaca ya sudah. Karena ternyata ada yang 20 kilo juga. Ya. Karena dari Porong, ya. Yang 85 di depan PLN Kota Malang. Bahkan ada yang 120 kilo. Karena dari Blitar. Nah ini ya tiga tengkar loh, salah kok 85, 20 yang benar itu. Oh 20 itu gak benar, 120 yang tepat. Tengkar perkara ini. Mengapa bertengkar karena gak pergi ke Surabaya? Paham ini? Jadi mengikutilah, kalau hatimu mengikuti, jiwamu mengikuti Rasul, maka akan terjadi saling memahami. Kenapa para pengikut Muhammad ini bertengkar dan lain sebagainya? Sebenarnya yang bertengkar itu belum mengikuti, alias hanya ikut-ikutan. Enggak harus totalitas Muhammad ini ngelok ini, enggak, sesuai dengan kemampuan. Ada yang mengikuti jenggot itu. Loh, yang diikuti Muhammad itu apanya? Muhammadnya atau Rasulullahnya? Yang diikuti apanya? Yang uswah itu Rasulullahnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi jangan fisiknya yang jangan terlalu, ya fisik itu iya, tapi jangan terlalu itu. Kalau like fisiknya rabine papa, itu rabine doai. Bukan fisiknya, tapi Rasul itu sunnahnya. Sunnah dengan fisik beda loh ya. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Bukan tanakuh loh ya, pernikahan dengan nikah berbeda. Kalau tanakuh itu fisik, tapi kalau nikah itu non-fisik. Apa sunnah Rasul itu? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Maka ada pernikahan, ada nikah. Lek pernikahan itu fisik, disaksikan oleh manusia, menikahkan dua jenis kelamin yang berbeda, laki dan perempuan, berlaku syarat dan rukun. Tapi kalau nikah, itu menikahkan yang di dalam diri manusia. Apa itu? Dia sejenis. Tapi bukan pernikahan sejenis ya. Nikah sejenis. Apa itu? Sidik, amanah, tablek, fatonah yang ada dalam dada kita dinikahkan dengan sidik, amanah, tablek, fatonah yang ada di dalam dada wanita. Jadi nikah itu satu. Ini gak pernikahan, mungkin banyak boleh. Semoga yang pernikahan itu benar-benar juga menikahkan. Kalau nikah itu saksinya Allah dan Rasulnya, kalau pernikahan itu yang menyaksikan manusia. Nama ngantuk ya? Paham gak ini? Bisa pahami gak? Kita itu padahal yang di dalam hadis itu an-nikahu sunnati, bukan tanakuh loh ya. Bukan tanakuh sunnati. Yang sunnah Rasul itu adalah nikah, bukan pernikahan. Apa sunnah Rasul itu? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu hanya satu jenis. Kita kalau nikah lebih banyak berarti sunnah kita banyak. Gak paham itu. Tidak paham teknya saja salah memahami, apalagi melakukannya. Kalau teknya salah dipahami atau tidak bisa dimengerti, maka pasti salah melakukannya atau bahkan tidak mampu untuk melakukannya. Seperti teknya 85 kilo, jika Surabaya 85 kilo dibaca dengan benar, didapatkan pengertian. Norma pokoknya ngantuk apa ndok? Capek kamu. Surabaya 85 kilo, ketika dibaca dengan benar, diperoleh pengertian. Ketika pengertian didapatkan, barulah bisa di, memungkinkan bisa dilakukan. Kalau Surabaya kamu baca Surabayi, atau Saribaya, atau apa, 85 kamu baca 58, kan pengertiannya beda. Kalau pengertiannya beda bahkan tidak didapatkan pengertian, tidak mungkin bisa dilakukan. Kalaupun dilakukan itu salah. Teknya ini tek hadis an-nikah sunnati. Kalau dipahami, dimengerti salah, maka melakukannya juga salah. Ngerti enggak ini? Nah, kalau salah ya ya salah enggak, ya salah kabeh. Makanya kudu ngaji. Ngaji karena setiap kata itu mesti ada bendanya. Bendanya terlebih dahulu baru katamu muncul. Setiap pernyataan itu ada kenyataan. Kenyataan dulu baru ada pernyataan. Pernyataan itu munculnya setelah ada kenyataan. Benda itu adanya sebelum ada kata. Ini bendanya misalnya. Apa ini? Bendanya kan ini gelas. Katanya bisa banyak. Bagi orang Malang nyebutnya mok misalnya ya. Bagi orang Blitar ini gelas. Wong Jombang wadah misalnya ya. Katanya kan banyak, objeknya satu. Bendanya ada dulu baru kata ada. Tergantung siapa sih ini kan. Nah aku lebih suka mok. lebih gampang soalnya nek ana tukang muaji, ini mudah kan? Ya, muaji. Kebetulan bapaknya jenenge Muksin, misalnya kan berarti makmuk-makmuk. Terus pakde ini jenenge Mukiran, jadi penak karena muk itu sudah menjadi tarosuh dalam pikiran sehingga mengatakan muk itu mudah. Apa kok kamu cenderung muk? Soalnya tukang nek kene jenenge muaji. Ku yang ae Pak Muksin. Aku ya duwe paman jenenge Mukiran, jadi pas. Jadi makmuk-makmuk. Nah, muni gelas lan angel to, gelas itu bahasa Inggris misalnya glass ya. Wong ditari rada-rada Inggris-Inggrisan gelas. Ini tergantung to. Nah, bendanya satu. Artinya apa? Bahwa setiap kata ada bendanya. Bendanya terlebih dahulu baru kata mengata. Maknanya apa? Kita jangan mengata kalau tidak mampu menemukan bendanya atau maknanya. Kalau hanya mengata tidak berupaya untuk menemukan bendanya, itu namanya kaburo maklutan. Bukan kaburo tamban ya, tapi kaburo maklutan. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna mala taf'alun. Kaburo maklutan indallahi antakulu mala taf'alun. Wahai iman yang ada pada diri setiap orang, kenapa kamu mengata yang tidak kamu lakukan? Bagaimana melakukan mau pengertiannya gak didapatkan? Itu aslinya. Jadi mengata tapi gak ngerti, lalu ya mestinya gak bisa melakukan. Kalau gak bisa melakukan gak didapatkan paham. Kalau gak paham, salah paham. Kalau salah paham, pahamnya salah. Kalau pahamnya salah, menyalah-nyalahkan pahamnya orang. Kalau menyalah-nyalahkan pahamnya orang, bertengkar adanya. Kalau bertengkar berarti tidak rukun. Kalau tidak rukun berarti tidak Islam. Makanya ada rukun Islam. Rukun itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi kenapa orang desa-desa kalau ditanya rukun itu napa Pak De? Rukun itu enggak tukaran nih. Kok bisa jawab begitu? Kok bisa menjelaskan begitu? Karena mereka sudah melakukan. Sudah berpengalaman. Orang itu bisa mengatakan, bisa menjelaskan kalau punya pengalaman. Pengalaman itu diperoleh dari melakukan. Kamu bisa menjelaskan Masjid Akbar karena kamu pernah ke sana. Kalau kamu hanya membaca tulisan Masjid Akbar, kamu belum ke sana, enggak mungkin bisa menjelaskan tentang Masjid Akbar. Nah, enggak bisa menjelaskan, jelas enggak punya pengalaman. Kalau enggak punya pengalaman, berarti belum pernah melakukan. Paham ini? Nah, untuk mikir, cerdas. Jadi santri Ansofa itu namanya Al-Alqia, itu cerdas. Sofa itu Nurus Sofa, ya kan? Al-Alqia itu jamak dari Laqiyun Alqia. Laqiyun Laqiyani Alqia'u. Apa? Laqiyun Laqiyani Alqia'u. Artinya cerdas. Pikirannya cerdas, tapi kudu Nurus Sofa. Apa? Nurus. Ya, jadi cahaya bening. Kecerdasannya itu bukan untuk hawa nafsu, tapi benar-benar dimotivasi di apa? Bukan motivasi, motif itu cenderung jelek kan? Motifnya selalu negatif. Pembunuhan itu motifnya apa? Kan negatif ya? Ya, tapi bahasa lain nggak ada. Benar-benar didorong oleh cahaya yang bening, yaitu hati nurani, Nurus Sofa. Ini kamu udah cerdas, mau cerdas itu enggak ngamuan, cerdas, mau cerdas itu paham kok, yang guyu toh, diloknya yang guyu, dilem yang guyu, diloknya kan tambah enak. Semakin orang itu apa ngiloknya ya, ngiloknya kan sebenarnya kan menganggap kita ilok kan, baik kan? Aku diloknya, alhamdulillah toh, berarti kamu dianggap elok. Apa artinya? Kamu dianggap baik. Alias di dalam dirimu ada kebaikan. Diilok nih, ojo nesu, Nah, biasanya perilaku ilok itu elek. Berarti yang berlaku ilok itu orang jelek, yang diilok nih orang elok, artinya orang ngepi. Apa itu? Irnin itu. Misalnya ya, melokang laku tok. Berarti irnin itu elok, sing ngomong kuwi elek. Ngono lah sine niku. Ojo ngamuk. Lek kamu diilokno ngamuk ya padha ae karo sing ilokno. Lek ana kirik jenggong aja melok jenggong ben ora dadi kirik ngono maksudnya. Kalau ada anjing menggonggong, jangan ikut menggonggong. Kalau kamu ikut menggonggong, sama saja dengan anjing. Kan gitu. Kalau kamu diilokno, aja ngamuk. Lek kamu wong diilokno kamu dianggap elok tapi yang mengilokno itu jelek, kok kamu ngamuk berarti kamu ikut jelek. Buyang guyu. Alhamdulillah. Ning ya apa ngono lah carane, aja. Alhamdulillah aku diilokno ora usah ngono. Meneng wae. Makane tidak punya hak siapapun untuk pencat, untuk memberikan balasan orang ini kafir, orang ini jelek, orang ini. Itu hak mutlak Allah. Maka semuanya harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tafsirnya sudah jelas ya. Dua ayatnya itu. Iya. Jadi i. I hamzah ini ada ya mati kan i kan terya. I bayangkan ya-nya itu tiga. Dua atau tiga. Hamzah tersia disukun terus ada ya tinggi. I ya gitu loh. Bayangkan tulisannya. Kalau kamu baca iya karena budua iya kayak penak tapi itu bahaya. Karena iya kun itu dohu syamsi apa? Sinar mata. Iya karena budua iya karena sepenak enteng kan kan. Sing iki sing bener iku kudu abot. Kudu ana stressing. Kepadamu wahai sinar matahari aku menyembah. Jadi wong Jepang kalian. Kaya taiso maksudnya. Hoho taiso. Oh katakan malingan malingan. Apa itu? Kan hormat matahari kan. Hoho taiso. Oh katakan gitu. Itu zaman dulu kan. Saya gak menang lah gak tau. Ceritanya aja ini. Abi Morbong aku nggak aruh juga, itu katanya aja. Ya, saya membaca aja begitu gitu. Iya karena budua, iya karena stahil. Maka mau tidak mau, karena Malik Yaumiddin adalah mutlak milik Allah. Selain Allah hanya manut, hanya kepada mau nyerahkan manut. Manut itu nangel. Uang kon manut itu ragilem, karena kita ini punya nafsu. Contohnya jatuh tangi kan angel, mana itu tangi om? Mantul aku salah, berarti angel kan? Makanya kudu, wah iya, kanas, selalu minta pertolongan agar bisa manut. Maka nak budu dengan nasta'inu itu gandeng. Bisanya nak budu, adanya isti'ana. Bisanya ibadah abudah ubudiyah, adanya isti'ana minallah. Menurut. Kita bisa melakukan semua yang kita lakukan itu adalah bentuk ubudiyah, ibadah dan abudah, zahiran wa batinan, batinan wa zahiran. Itu karena adana isti'anah minallah. Bukan karena kita atau guru kita atau siapapun. Mutlak itu karena pertolongan Allah. Maka iya karena budu wa iya karena gak boleh sombong sedikit pun. Alhamdulillah aku khatam. Bukan kamu yang menghatamkan. Atas pertolongan Allah. Amin ya. Sebenarnya masih diulang lagi. Masih. Yang iya karena budu wa iya karena stain. Kenapa ini menjadi ayat yang kelima? Ya. Kok tidak keempat, ketiga? Harus ngerti ini. Kalau gak ngerti nanti gak paham. Kalau enggak paham bagaimana bisa melakukan? Kenapa setelah amin kok ono alif lamin kok kemudian zalikal kitabu? Kok alif lamin enggak digandeng zalikal kitab jadi satu ayat? Kok alif lamin satu ayat sendiri kenapa? satu persatu kita kaji supaya ada pengertian. Inilah nilai ibadah. Ya, nanti kalau enggak selesai 30 juz gimana? Ya Fatihah 7 ayat dan 10 ayat Al-Baqarah pertama itu sudah lumayan, nanti ditutup dengan An-Nas. Itu sudah lumayan daripada enggak ngerti blas. Oh, kuatan berulang-ulang bolak-balik, balik-bolak enggak ngerti kan kayak sembah. Titik-titik di lakoni mas. Kalau ngerti mudah untuk mengingat, karena satu persatu itu berangkai. Gak mungkin lah ada, gak mungkin lah kemudian bismillah lalu walatorim. Mesti bismillah alhamdulillah. Kenapa kok begitu? Ya rangkaian logikanya begitu. Itu kan diperoleh dari pengertian. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillah tidak iya tanak bulu? Kenapa kok dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, kok kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib kok tidak? Loh ini adanya sendiri satu-satu. Kok setelah ini kok ini, setelah ini kok ini? Kenapa setelah Fatihah kok Baqarah dan seterusnya? Semua ada penjelasannya. Pelan-pelan nanti kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران من نبينا الجام من أبينا آدم أبي نوح الأقدم وخليل الرحمن الأقرب وبها دون العام النبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا باسودان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله أرجو الغفران لمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي ابن بسطام والولي ابن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mursalin. Ahmad al-Mustafa pulang. Oh, di kamar.